ku persembahkan padamu. Walaupun tiada indah syair lagu yang ku ubah, ku ingatkan kepadamu akan janjimu padaku. Hanya satu pintaku, jangan kau lupakan daku. Walau jangan sampai kau tergoda mulut manis yang berbisa. Setahun kita berpisah, sewindu terasa sudah. Duhai gadis pujaanku, cintaku hanya padamu. Cintaku